بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan nasihat, bimbingan dari agama ini di dalam memberikan nasihat kepada bulatul umur, orang-orang yang dipercaya mengurusi urusan kaum muslimin. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah SAW yang sempurna, yang membimbing kebaikan dunia dan akhirat, telah menuntun kepada kita dengan bimbingan yang paling baik, paling sempurna, terkhusus dalam hal ini, yaitu menasehati kepada bulatul umur. Karena pada masa-masa zaman seperti ini, barakallahu fikum, karena sebab jauhnya kita dari bimbingan as-sunnah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang seorang berbuat, berucap tidak di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang lalu ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan hafizahullah tentang adab-adab menasihati kepada wulatul umur. Maka kata beliau barakallahu fikum, setelah menyebutkan bahwa dalam memberikan nasihat kepada wulatul umur, kalau memang mau disampaikan dengan langsung, maka sampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini merupakan afdalul jihad. Afdalul jihad, kalimatul haqq inda sultanin jair. Kalimat yang benar yang disampaikan di hadapan penguasa, bukan disampaikan tayyib di mimbar-mimbar yang justru mengundang permasalahan baru bagi orang yang tidak mengenal kebaikan. Ilmunya tidak mencapai apa yang kita sampaikan. Ya, akhirnya salah paham dan akhirnya menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus kaum muslimin. Maka dengan sembunyi-sembunyi, empat mata, tayyib, karena kehormatan seorang penguasa harus dijaga, karena tidak ada di antara kita kadang kecuali memiliki kekurangan dan kesalahan. Atau kalau dalam bentuk tulisan, juga tulisan yang disampaikan kepada penguasa tidak dibagi-bagikan kepada halayak ramai, apalagi orang yang tidak mengenal permasalahan. Ya, ini akan menimbulkan permasalahan baru. Tayyib, ya, ini akan memunculkan gejolak masyarakat bagi orang yang tidak tahu permasalahan. Ya, intinya semua itu ditulis dengan sembunyi-sembunyi sebagai bentuk nasihat. Serahkan kepada waliul amr secara lisan atau tertulis. Tayyib, jangan dibagi-bagikan atau disebarkan. Ya, ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dari apa yang kita inginkan. Tayyib. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing kepada kita dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat, agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimin, wa amatihim. Agama ini adalah nasihat untuk Allah, agar hamba-hamba mentauhidkan Allah. Wali kitabih, dan nasihat untuk kitabnya, agar hamba-hamba ini menjalankan kitab, kitabnya Allah Azza wa Jalla. Wali rasulihi, nasihat agar manusia mengikuti rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk para imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan juga nasihat untuk amatihim, seluruhnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, inna allaha yarda lakum salasa, Allah ridha atas kalian tiga perkara, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, agar beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah, seluruhnya tidak bercerai-berai. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum, agar kalian saling menasehati. Perhatikan di sini, wa anta nasahu, saling menasehati kepada man wallahu Allah, kepada orang yang Allah berikan kekuasaan mengurusi urusan-urusan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad wa Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Para pendengar sekalian, jadi jelas bentuk dalam memberikan nasihat kepada waliul amr adalah dengan bentuk nasihat. Wa aula man yakumu binasihat li wulatil amr hum ulama. Syekh Shalih Fauzan menasihatkan kepada kita sebagai pribadi muslim, ya, masyarakat muslim. Perhatikan bahwa yang paling berhak menjalankan tugas menasehati wulatul umur adalah ala ulama. Orang-orang yang mereka benar-benar mengetahui tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Memahami benar pemahaman-pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para sahabat. Sebab kalau bukan orang yang alim, jangan-jangan dia akan menasehati suatu perkara yang bukan mungkar, dianggap apa? Mungkar, ya. Sesuatu yang bukan kemungkaran, dianggap apa? Mungkar. Kemungkaran. Sebab apa? Sebab dia tidak memiliki ilmu, memiliki basirah, pandangan yang benar dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang berhak memberikan nasihat adalah orang yang memiliki ilmu, faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wa ashabur ra'yi wal masyurah. Orang yang memiliki pandangan tajam. Memiliki kemampuan untuk diajak bermusyawarah. Wa ahlul hilli wal aqd. Dan orang yang sudah dipercaya untuk bermusyawarah membicarakan perkara ini. Itu ahlul hilli wal aqdi. Baik. Sebagaimana firman Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bih wala rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dalam surat An-Nisa 83 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun, dan apabila datang kepada mereka suatu perkara. Ya. Apa di antara kata Allah apabila datang kepada mereka suatu perkara minal amni berupa keamanan. Ya. Awil khauf atau rasa khawatir, rasa takut. Ya. Aja'u bih. Lalu mereka segera mengumumkan dengannya. Wala rudduhu, padahal kalau seandainya mereka mengembalikan tentang berita yang mencekam atau berita yang menyenangkan tadi, dikembalikan urusannya ila rasul, kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup. Wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulil amr, orang yang memegang urusan kaum muslimin. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Pastilah akan tahu orang-orang yang mereka itu bisa mengeluarkan hukum dari mereka. Orang bisa beristinbat, mengambil hukum dari apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang pas ketika datang sebuah berita. Ini orang yang berahli dalam masalah ini. Tidak semua orang. Ya. Yastanbitun, kata Syekh Nasir As-Sa'di, yastakhrijunahu bifikrihim wa ara'ihim as-sadid as-sadidah wa 'ulumihim ar-rasyidah. Yakni orang-orang yang mampu mengeluarkan pikiran mereka, pendapat mereka yang lurus, yang benar, pemahaman yang terbimbing. Sehingga dalam ayat ini merupakan dalil dan kaidah yang membimbing apabila terjadi sesuatu dari urusan-urusan kaum muslimin, agar menyerahkan kepada orang yang berhak mengurusinya, bukan diserahkan kepada orang yang tidak memahami permasalahan itu. Juga dalam ayat ini terdapat larangan tergesa-gesa, al-ajalah wa tasarru', agar seorang itu jangan tergesa-gesa menyebarkan sebuah berita atau urusan. Ketika mendengar, dia pikirkan dahulu sebelum dia ucapkan. Dia pandang dulu dari segala sisi apa kebaikan atau madarat yang akan muncul ketika disebarkan. Ya, penguasa kita, barakallahu fikum, yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, yang mengurusi urusan kaum muslimin, dari kebaikan-kebaikan yang ada pada kaum muslimin, tentu berusaha melakukan yang terbaik. Ya, kita percaya mereka sudah berusaha dengan segala apa yang mereka miliki. Maka ketika datang sebuah informasi, ya, apalagi informasinya dari orang kafir, dari negeri barat sana, yang tujuannya kadang untuk memporak-porandakan kesatuan dan persatuan kaum muslimin, ingin supaya muncul suasana yang tidak mengenakkan di negeri kaum muslimin, maka berhati-hati. Berita itu segera disampaikan kepada penguasanya, nanti penguasanya akan mempertimbangkan. Ya, mereka lebih mengetahui urusan negerinya. Adapun rakyat, barakallahu fiikum, kalau memang punya suatu hal yang bisa diberikan, sampaikan, disampaikan dengan cara hikmah. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, falaisa kullu ahadin minan nas yasluhu li hadzal amr. Tidak semua orang layak untuk menyelesaikan perkara ini. Walaysa bitarwizil akhtai wa tashhir biha minan nasiha fi syai', bukan dengan cara yakni tarwij al akhta, menjual ya supaya laku kesalahan-kesalahan penguasa dengan disebarkan di tengah-tengah manusia, itu dikatakan sebagai nasihat, itu bukan nasihat namanya. Bal huwa min isya'atil munkar. Kalau itu memang suatu kemungkaran, kejelekan, ketika disebarkan, bahkan itu berarti bentuk menyebarkan kejelekan. Wal fahisyah, dan kekejian, fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman. Kalau memang ada kemungkaran, kita robah dengan cara yang baik. Bukan disebarkan tanpa tujuan untuk merubah kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ya. Wala huwa man min manhajis salafis salih. Cara dengan menyebarkan kesalahan seorang wulatil umur di tengah-tengah manusia, itu bukan nasihat dan itu bukan manhaj ahlus sunnah, pengikut salafus salih. Wa in kana qasdu sahibuha hasanan wa tayyiba. Sekalipun maksud dan tujuannya itu baik, saya ingin membela manusia, saya ingin menolong manusia, saya ingin merubah kemungkaran, wa huwa ingkarul munkar bizahi, lakin ma fa'alahu asyaddu munkara mimma ankara. Namun karena dengan cara yang mungkar, kadang kemungkaran yang dia inginkan lenyap ternyata malah memunculkan kemungkaran yang besar. Ya, nyawa hilang karena sebab kita ingin merubah kemungkaran dengan cara tidak hikmah. Akhirnya barakallahu fikum, sebagaimana terjadi ketika ingin merubah kemungkaran yang ada pada penguasa dengan mengangkat senjata. Akhirnya apa? Pertumpahan darah. Darah seorang muslim tumpah. Ya, karena sebab cara merubah kemungkaran tidak dengan cara yang ma'ruf, tapi dengan cara yang mungkar. Oleh karena itu, menghadapi penguasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tariqah, cara menasihati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah membimbing kepada kita cara mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa. Ya, sebagaimana sabdanya, innakum satarawna ba'di atharah wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat, kata beliau, sepeninggalku, perkara-perkara yang mungkar. Penguasa lebih mementingkan urusannya dan kemungkaran-kemungkaran yang kalian lihat. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Tadi kan, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum. Kalian tunaikan haknya penguasa. Kalian mendengar, taat dalam hal yang ma'ruf, ya. Wasallallaha haqqakum. Mintalah hak kalian kepada Allah. Ya, kalau hak kita diambil oleh penguasa dan kita tidak mungkin barakallahu fikum merubah kemungkaran tersebut, malah nanti akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka Nabi mengingatkan wasallallaha haqqakum. Wasallallaha haqqakum. Mohonlah kepada Allah hak kalian. Ya, walhamdulillah penguasa negeri ini tayyib dengan berusaha memberikan yang terbaik tentunya. Dan kita percaya bahwa kaum muslimin di negeri ini ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan diterangkan oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun cara mengingkari kemungkaran. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Muslim, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, robahlah dengan tangannya. Fa ilam yastati' fa bi lisanih. Kalau tidak mampu, robahlah dengan lisannya. Fa ilam yastati' fa bi qalbih. Kalau tidak mampu, maka robahlah dengan hatinya. Wadhalika adha'aful iman. Itulah iman yang paling lemah. kata Syaikh Shalih Fauzan rahimahullah, di dalam hadis ini ada tiga macam jenis manusia sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, man yastati ayyuzilal munkara biyadih. Orang yang mampu merubah sebuah kemungkaran, tayyib, dengan tangannya. Ya, mungkar adalah sesuatu yang diingkari oleh agama. Kadang orang menganggap suatu kemungkaran, padahal itu bukan barang mungkar. Perhatikan ini. Wa huwa sahibu sultah. Siapa yang bisa merubah dengan tangannya? Orang yang punya kekuasaan. Hai, waliul amr, penguasa. Di tengah masyarakat ada sebuah kemungkaran. Maka, yang sangat besar kemungkinan mampu merubah kemungkaran di tengah masyarakat, ya penguasa. Maka ketika melihat kemungkaran, barakallahu fikum, kalau kita tidak mampu dengan tangan, ya beralih dengan lisan. Paman lam yastati, fabi lisanih. Ya, kita merubah, malah akan menimbulkan bentrok antar rakyat dengan rakyat. Ya, di tengah masyarakat ada mungkin tempat maksiat begitu ya, tempat togel atau apa misalnya ya. Kalau kita sendiri mau bertindak malah nanti terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah masyarakat, ya kita hubungi nomor kepolisian ya kalau di negara kita. Iya. Hubungi nomor kepolisian, sampaikan di tempat ini ada demikian-demikian, tolong diperbaiki supaya tidak menimbulkan banyak kemungkaran. Selesai. Nah, karena kita tidak mampu. Yang punya wewenang menangkap, memberi sanksi siapa? Pemerintah. Pemerintah. Sudah urusan mereka. Kalau mereka tidak bertindak dan tidak mau, sudah. Kita berbuat dengan lisan. Nasihat dengan lisan. Lisan juga tidak mampu. Dengan apa? Hati. Ya jangan ikut-ikutan. Selesai sudah kemungkaran. Karena Nabi mengingatkan di sini ada tiga golongan. Orang yang punya kekuasaan. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga. Istri berbuat kemungkaran. Mampu menegur? Harus mampu. Mau pemimpin. Atau anak, tegur. Karena dia di bawah kekuasaan kita. Atau seorang menjadi kepala bagian tertentu. Punya anak buah. Anak buahnya berbuat kemungkaran, tegur. Karena dia punya kekuasaan. Iya. Jadi intinya, orang yang punya kekuasaan diantara adalah penguasa. Auman wukila ilaihil amr, atau orang yang diserahkan tugas untuk mengurusi urusan. Seperti hai'at, wal umara, wal qadah, ya. Atau yang lainnya. Jadi yang kedua, al-alim. Orang yang alim. Apa itu alim? Berilmu. Alladhi la sultah lah. Orang yang alim tapi tidak punya kekuasaan. Mempunyai ceramah, nasihat. Fayungkiru bil bayan. Nah, bentuk pengingkarannya adalah dengan menjelaskan. Wa nasihat, nasihat tapi bil hikmah. Dengan hikmah. Wal ma'idatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik. Ya, bukan dengan demo. Nah, ada orang dianggap alim, tetapi apa? Cara memberi nasihat dengan tidak hikmah, menjelek-jelekan di jalan-jalan, disebarkan di dalam sebuah buletin, kekurangan penguasa, barakallahu fikum, yang kadang informasinya pun belum jelas, wa na'udzubillah. Kadang yang dikritik bukan perkara-perkara yang mungkar kadang. Perkara yang mubah, ya. Perkara yang mubah bukan perkara yang maksiat, bukan perkara yang haram, mubah. Kita perhatikan di sini. Hendaklah nasihat orang yang alim bi iblagh zawi sultah bi tariqatil hikmah. Orang yang alim mengingkarinya dengan cara menyampaikan kepada orang yang punya kekuasaan. Kalau di negara kita ada RT, ada RW, ada apa lagi? Ada di atasnya lagi, sampaikan kepada yang berwenang. Yang berwenang nanti akan bertindak. Selesai tugas orang yang alim, bukan memprovokasi masyarakat. Kalau memang dijalankan nasihatnya, alhamdulillah dapat pahala. Kalaupun tidak, sudah gugur kewajiban. Iya. Al-Qismu Salis, kata Nabi SAW di sini ada golongan yang ketiga, yakni man la ilma indah wala sultah. Orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya apa? Kekuasaan. Ya, mau bicara tidak tahu ilmunya, komentar malah salah, ya. Mendingan apa? Diam. Ya, diam itu selamat dalam hal ini, karena tidak tahu ilmunya. Kita komentar sudah mantap-mantap, ternyata apa? Salah. Salah lagi. Iya. Perhatikan di sini. Terus berilmu dulu. Karena dakwahnya Rasulullah SAW di atas basirah. Kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah. Di atas ilmu. Bukan dugaan. Bukan perasaan. Emosional. Bukan. Tapi di atas al-bayan. Al-kitab wa sunnah. Dan pandangan yang lurus dengan pemahaman salaf. Nah, orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya kekuasaan, bagaimana cara mengingkarinya? Barakallahu fikum. Fa innahu yunkiru biqalbi. Cara mengingkari kemungkaran adalah dengan hatinya. Fa yubghidu. Yakni dengan menampakkan rasa benci. Dengkel lah ya di hati. Nah, ini barang maksiat kok terjadi di tempat saya, masyarakat saya. Mau ngomong, tidak punya kedudukan, tidak punya ilmunya. Mau menangkap, ya bukan? Menangnya, malah nanti buat salah tangkap ya. Malah disalahkan masyarakat. Ya, hatinya dengkel, jengkel. Ya, wa yubhidu ahlah, dan jengkel kepada yang melakukan kemungkaran. Ya, karena kata yang berbuat kemungkaran, saudara kita sendiri. Ya, kita membenci atas kemungkarannya saja. Ya. Wa ya'zilahum, dan kita berusaha menghindar, menjauhi ya dari kemungkaran yang mereka lakukan. Jangan ikut menyebarkan, apalagi ikut antisipasi menyebarkan atau mengikut dengan bergabung dengan mereka. Para pendengar sekalian, inilah bimbingan para ulama kita yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah kepada kaum muslimin, agar bersikap baik dalam mensikapi sebuah kemungkaran dengan mengingkari dengan cara yang mungkar. Apalagi Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ulil amri minhum. Siapa ulil amri? Para ulama menafsirkan yang dimaksud ulil amri adalah al-ulama wal-umara. Seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ulil amri adalah al-ulama. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan bahwasanya yang namanya ulama, orang yang memegang urusan kaum muslimin dalam menjelaskan syariat, mengajarkan ilmu, membimbing manusia dalam ketaatan. Ya, adapun umara adalah yang memegang kendali kaum muslimin dari sisi keamanan negaranya, melindungi syariatnya, mengharuskan manusia menjalankan syariat Allah. Ya. Maka dengan adanya ulama, dengan adanya umara, barakallahu fikum, ini akan menjadi baik keadaan manusia. Akan menjadi baik keadaan manusia. Negara tanpa bimbingan ilmu akan rusak. Akan binasa kehidupan manusia. Ya. Demikian pula ulama yang sudah berusaha menasehati manusia butuh penguasa yang melindungi, mengayomi orang beragama. Sehingga keduanya memiliki manfaat yang besar bagi hamba-hamba Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada umara. Tapi dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Alal mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'ah. Dalam hadis yang sahih, bagi setiap hamba muslim, seorang muslim mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha. Padahal yang dia cintai atau dia benci. Illa ayyuk marabi maksiatin. Kecuali kalau disuruh apa? Berbuat dosa. Misalkan pemerintah atau ulama menyuruh berbuat maksiat, jangan sholat berjamaah misalnya. Maksiat bukan? Maksiat. Maksiat. Nah kalau perkara maksiat, fa idza umira bi maksiat fala sam'a wala ta'ah. Jangan mendengar dengan taat. Baik? Dan bersabar menghadapi perkara ini. Iya. Dan kita berusaha mengingkari kemungkarannya. Karena perintah bulatul umur ada tiga macam, kata Syekh Utsaimin. Ada perkara yang kadang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi perintahnya ulatul umur itu perkara yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib ditaati. Kenapa? Pertama, Allah memerintahkan. Yang kedua, penguasa memerintahkannya. Ya. Yang kedua, kadang perintahnya berbentuk maksiat kepada Allah. Nah, kalau bentuknya maksiat kepada Allah, tidak wajib mendengar dan taat. Iya. Kita mengingkari dan berusaha barakallahu fikum memperbaiki dengan segala kemampuan dengan segala hikmah. Yang ketiga, perintah yang bukan termasuk perintah Allah dan tidak pula larangan Allah. Bukan perintah Allah dan Rasul, tapi juga bukan larangan Allah dan Rasul. Apa contohnya? Contohnya banyak. Penguasa di setiap perempatan jalan besar itu ada lampu apa? Lampu merah. Lampu merah. Apakah ada larangan dari Al-Quran dan Sunnah memasang lampu merah? Nggak ada. Nggak ada. Apa ada perintahnya? Dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Jadi semua itu adalah aturan pemerintah. Nah, setiap aturan pemerintah yang di situ bukan termasuk perintah dan larangan Allah, tapi di situ perkara yang memang bentuk kemaslahatan atas kebaikan yang diinginkan oleh penguasa, ya wajib ditaati. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi jalan yang ada lampu merah itu, kalau lampu merah berarti apa? Berhenti. Berhenti. Wajib berhenti enggak? Wajib. Wajib. Kenapa wajib? Peraturan pemerintah. Nah, karena aturan pemerintah. Loh, itu kan cuma aturan pemerintah. Eh, na'am. Aturan pemerintah dan kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul dan penguasa. Berarti ibadah bukan? Ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita naik motor, lampu merah ya berhenti. Dalam rangka taat kepada perintah Allah, dalam rangka taat kepada penguasa. Kalau lampu hijau? Jalan. Jalan. Gitu ya? Iya. Kalau lampu merah jalan terus, gimana kira-kira? Akan timbul apa kira-kira? Ditangkep. Yang sebelah sana, kalau ketangkep sih mendingan penting ya. Kalau sebelah sana perempatan ini, sebelah kanan jalan, yang lurus juga jalan, akhirnya apa? Tabrakan. Nah, tabrakan. Masuk rumah sakit. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya, kita sendiri. Ya. Maka aturan-aturan seperti ini wajib ditaati. Kalau jalan lurus, diarahkan apa kiri kita? Kiri ya? Iya. Nah, kalau jalan sebelah kiri, aturan siapa itu? Pemerintah. Pemerintah. Ini ditaati. Demi kemaslahatan bersama. Jangan kemudian, lah ini kan tidak ada perintahnya dari Quran, tidak ada larangannya dari hadis atau tidak ada toh. Akhirnya dia jalan sebelah kanan, apa terjadi kira-kira? Ya, tabrakan akhirnya ya. Kerusakan yang terjadi. Maka kita mentaati penguasa dalam perkara seperti ini, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebab Nabi bersabda, faman ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin-pemimpin umatku, berarti dia taat kepadaku. Ya, semoga Allah Ta'ala membimbing kita di atas siratal mustaqim dan bisa menjalankan bimbingan para ulama kita, bimbingan agama kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.